Jadi hari ini tanggal 12 April 2017, kita masih dalam topik esensi ajaran Buddha, ya. Dan hari ini khususnya kita akan membahas yang namanya tiga gerbang pembebasan. Tiga gerbang. Kalau kemarin tiga kunci, ya. Tiga kunci, tiga karakteristik, tiga apa lagi? Tiga stempel, ya. Hari ini tiga gerbang, ya. Jadi pakai kunci itu untuk membuka gerbang ini. Jadi kalau gerbang nggak ada kunci nggak bisa masuk, ya, karena gerbangnya dikunci, ya. Jadi tiga gerbang ini apa saja? Tiga gerbang ini saya kasih tahu istilahnya dulu, ya. Tiga gerbang pembebasan. Tiga gerbang yang bisa membuat Anda bebas. Kemudian bahasa Mandarinnya adalah San Jie Tuo Men. San itu tiga, Jie Tuo itu pembebasan, Men itu gerbang. Kemudian dalam bahasa Tibet Namtar Gosum, ya. Namtar ini adalah pembebasan, diri sendiri terbebas. Go itu gerbang, Sum itu tiga, ya. Tiga gerbang pembebasan, dari belakang bacanya, ya. Bahasa Tibet begitu, ya. Namtar Gosum. Kalau bahasa Sanskritnya Triwimoksa Muka. Muka ini adalah, muka ini bukan muka ini, ya. Makanya mirip-mirip, ya. Tapi muka ini adanya gerbang atau pintu, ya. Tiga gerbang ini apa saja? Nah, tiga gerbang ini, tiga ini. Yang pertama sunyata. Yang kedua animita, tatata semua, ya. Sunyata, animita, apranihita. Itu yang disebut sebagai tiga gerbang pembebasan. Tiga gerbang ini sebetulnya kadang-kadang disebut sebagai tiga konsentrasi. Karena apa? Semua ajaran Buddha itu semuanya mengarah kepada meditasi. Kalau bule-bule, mereka sudah mulai meditasi duluan, ya. Tapi mereka tidak pernah menyebut diri mereka beragama Buddha, ya. Karena bule-bule itu agak beda, ya, cara pandangnya, ya. Agama ya terserah masing-masing, gak ada hukum yang mengatur, ya. Agama urusan masing-masing katanya. Jadi ini cara pandang yang berbeda antara Asia dan Eropa dan Amerika. Tapi jangan tanya saya mana yang lebih bagus, ya, karena itu sesuai dengan kebutuhan, ya. Lalu tiga gerbang ini dikatakan tiga gerbang yang bisa membebaskan diri kita dari rasa takut. Nah, dalam sutra hati disebutkan membebaskan kita dari rasa takut. Jadi sebetulnya kehidupan kita itu lebih sering ditipu oleh rasa takut. Merasa enggak? Rasa takut itu selalu muncul, ya. Kita mau investasi baru takut, mau sekolah itu takut. Jadi semua takut ini yang sebetulnya yang menjadi apa? Yang harus kita bereskan. Kalau rasa takut ini kita bisa bereskan melalui pikiran yang jernih, hidup kita mungkin tidak terlalu ini, ya. Tidak terlalu banyak terganggu, ya. Jadi rasa takut itu cukup penting, harus kita urusi, ya. Coba benar enggak? Saya takut gitu, ya. Coba lihat aja kalau orang ngomong saya takut gini gitu kan. Saya takut, ya. Takutnya nanti macet, ya. Takutnya nanti apa gitu. Jadi takut ini selalu kita sebut-sebutkan tapi kita sering tidak sadar, ya. Ada yang pernah nanya saya, ya. Teman saya orang Islam. Dia ya teman kuliah. Dia tanya, "Kamu udah jadi biksu?" Iya, saya bilang. Oh. Terus saya dengar biksu itu tidak boleh menikah, benar enggak? Dia kan Islam kan. Kalau menurut orang Islam kan menikah itu ibadah, ya. Enggak cuma ibadah, tapi katanya wajib. Wajib, ya. Jadi kamu biksu? Ya. Jadi tidak menikah? Ah, sayang banget katanya. Karena apa? Kalau agama kita itu justru wajib menikah katanya, kan? Berarti kamu nih takut menikah atau apa katanya? Takut juga kan? Dia bertanyanya aja pakai kata takut, ya. Jadi kamu nih takut menikah? Saya bilang, ya mungkin ada benar sedikit, saya bilang, ya. Saya kan nggak boleh bilang salah gitu kan? Itu kan nipu namanya. Kayaknya ada benar sedikit, saya bilang. Tapi di dalam pikiran saya juga begini, bukan takut menikah. Istilahnya apa, ya? Kamu tuh gak berani menikah katanya, ya. Gak berani sama dengan takut, sama gak? Berarti kamu ini gak berani menikah. Saya bilang, ya ada benernya sedikit, tapi mungkin bahasanya bisa sedikit dirubah kalau menurut saya, ya. Tadi kan dia bilang tidak berani menikah, tapi saya beraninya saya taruh di depannya. Saya ganti kalimatnya, berani tidak menikah. Berani gak kamu? Nah, dia gak bisa jawab sekarang, ya. Tapi kan pedoman dari agama saya adalah untuk menikah katanya. Iya, kalau Buddhis, kamu mau menikah boleh, tidak menikah juga boleh, dan itu adalah suatu pilihan. Dan Buddha juga tidak mewajibkan semua orang harus menikah ya. Ya kalau Anda tidak mau menikah nggak apa-apa, asal bisa bisa apa ya, bisa survive ya. Sekarang banyak kan orang yang bukan nggak mau nikah ya, nggak tahu dia takut menikah, tidak berani menikah atau apa. Tapi kelihatannya banyak wanita-wanita karir yang kayaknya tidak terlalu tertarik sama pernikahan ya, atau memang belum ketemu aja, atau dia jual mahal, nggak tidak menemu yang cocok ya, saya tidak tahu ya. Buddha bilang tiga pintu ini membebaskan kita dari rasa takut ya. Urusi rasa takut masing-masing ya, jangan urusi takut orang lain ya, itu kepo namanya ya. Lalu di Tiongkok ya, di Tiongkok, di Vietnam, di Korea, di Jepang, itu Anda pasti banyak melihat pintu-pintu seperti ini, betul nggak? Kalau di Palembang ada nggak kelenteng yang kira-kira pintunya itu ada tiga gitu, seperti ini gerbangnya? Nanti coba kamu lihat ya. Biara kita ada nggak? Kalau Anda nggak percaya, Anda nanti pulang lihat gerbang depan kita ya. Tiga bukan pintunya? Tiga bukan? Tiga bukan pintunya? Tiga bukan? Gak ada yang tahu ya. Kamu sudah ke Wihara Dharma Kirti berapa lama? Gak pernah cek pintunya. Nanti habis dari sini pergi cek ya. Saya juga gak tahu, tapi Anda pergi cek. Tapi Anda pergi cek ya. Setahu saya di tengah ada gerbang yang gede, tapi entah kenapa jarang dibuka. Tapi yang dibuka cuma yang di kiri dan yang kanan ya. Nah itu sebetulnya tiga gerbang itu konsepnya ya, sunyata, animita, sama apranihita. Tiga gerbang yang membuat kita terbebas ya. Jadi ya kita berharap kita selalu ingat setiap kali Anda masuk ke gerbang wihara itu, tiga ini yang Anda ingat. Tiga gerbang yang membuat Anda bebas dari rasa takut. Anda takut gak ke wihara? Kan gak ada harimau, gak ada monster di sini kan. Kalau ada harimau atau monster mungkin Anda takut ke sini ya. Ada juga Bante ya, Bantenya juga baik-baik kok ya. Tapi kan saya jarang di sini ya. Jadi kira-kira maksudnya seperti itu ya. Kalau nggak percaya juga Anda bisa lihat ke yang sudah mungkin pernah ke Tiongkok, pernah ke Jepang atau ke Korea, kok Jepang terus sih sebenarnya. Korea, mereka ada pintu-pintu yang Tiongkok lah yang paling banyak ya. Jadi itu sebetulnya menyerap apa bergabung dengan konsep Buddhis ya, gerbang pembebasan. Jadi ada tiga. Dan biasanya itu wihara-wihara Zen ya. Atau kalau Anda ke wihara Shaolin ya. Shaolin tahu? Wihara Shaolin juga ada gerbang seperti itu ya. Lalu ketika kita melewati tiga gerbang ini, ada tiga hal lain yang perlu kita urusi. Apa yang perlu kita urusi? Ada tiga ini. Tahu enggak ini apa ini? Ini apa ini? Bukan ayam ya? Ini berarti yang gambar gak pintar. Sebenarnya ayam itu. Tapi kayak ya, untuk sementara sebut saja ayam dulu ya. Ayam ya. Nanti kalau mau sebut burung juga boleh ya. Ini apa ini? Ular. Ini apa ini? Babi hutan. Hafal banget sih kamu. Ya, kamu benar nih babi hutan nih. Yakin? Kenapa kamu yakin babi hutan? Babi hutan itu. Ah. Oh, tanya ada tanduk ini. Tanduk. Ini apa ini? Itu taring bukan tanduk. Tanduk itu di kepala. Taring itu di sini. Beda. Kau tak belajar gimana? Tanduk tu di kepala. Nah, itu tanduk. Kalau Palembang tanduk di mana? Kepala kan? Oh, salah kau Frederick. Saya kira orang Palembang tu sebut taring itu tanduk. Oh, karena kalau saya di Medan tu suka diketawain. Tahu enggak kenapa? Setiap kali kalau saya bilang kereta, mereka ketawa. Kalau saya mau bilang motor itu mereka sebutnya kereta. Kalau kereta, kalau saya dibilang kereta ya saya tahu kereta api. Tapi kereta mereka itu motor ya itu. Kalau di di Riau itu sebutnya Honda. Naik apa? Naik Honda katanya. Tapi Honda itu kan merek. Atau kalau di Bandung sebutnya Sanyo. Orang bilang Sanyo. Sanyo itu apa sih? Setahu saya itu Sanyo itu merek. Ternyata orang Bandung itu, orang Sunda, sebut Sanyo itu apa tau enggak? Pompa air. Sanyo dia bilang. Ah, error saya bilang. Ya. Tapi saya harus ikuti karena kalau saya sendiri yang beda ya diketahuin sama mereka. Ya. Sanyo, Honda, kereta. Apalagi itu. Ya. Itu karena itu pertama kali keluar, merek itu yang mereka kenal. Betul. Jadi mereka tulang sekitar ini aqua. Betul. Nah ini apa ini? Aqua. Ya. Mereknya Alpha. Iya. Ya betul. Semuanya sudah tahu kok, sudah ketawa semua. Maksudnya itu ya. Semua air mineral itu sebenarnya aqua. Jadi ada. Kalau menurut saya itu kesalahan. Tapi kesalahan yang kita sepakati. Kesalahan yang dibenarkan. Setuju enggak Anda? Sanyo, Honda, ya. Apalagi ya? Pampers ya. Oh, gitu juga ya. Oh. Pampers bisa, Aqua, Sanyo, apalagi? Rinso. Rinso, ah betul. Pencerahan anak-anak ya. Rinso ya, betul ya. Dan macam-macam ya. Itu namanya kesalahan yang kita benarkan. Jadi antara benar dan salah itu punya garis pembatas yang tipis sekali ya. Semua orang sepakat kok Sanyo itu adalah mesin pompa air. Masa saya mau debat sama mereka? Keluarlah Sanyo kadang kamu kata ya. Jangan ke Bandung kamu. Kami sepakat bahwa ini Sanyo katanya. Kenapa kamu mau sebutnya bahasa lain katanya? Kalau saya di Medan kan sebutnya motor kan. Kereta suhu katanya. Ya sama lah motor itu ya kereta saya bilang. Jadi gitu ceritanya ya. Jadi tiga ini yang harus kita urusi adalah kalau misalnya ayam ya. Yang burung dulu ya, ayam ya. Kalau ayam ini simbol apa ini? Ayam simbol apa? Ayam ini simbol nafsu atau serakah. Karena katanya ayam ini kalau misalnya, sorry ya maaf ya, kalau menikah dia banyak ya. Menikah atau kawin sih? Apa bedanya nikah sama kawin sih? Saya tanya nikah atau kawin, kawin sebetulnya semua. Tapi tanya kawin itu apa katanya? Jadi ayam ini banyak katanya ya. Jadi dia apa kayak serakah gitu ya, nafsu serakah. Kalau ular ini apa ini? Ular apa? Sifat ular gimana? Kalau dia lihat orang psst, ya, siap-siap mau matok. Apa itu? Benci ya. Atau niat jahat ya. Niat jahat atau benci ya. Lihat siapapun ya, dia selalu takut ya. Karena dia takut makanya dia psst, psst gitu ya. Mau matok ya. Jadi kebencian ya. Babi hutan ini apa nih? Frederick apa? Babi hutan apa? Lambang apa? Diamlah, saya kan tanya dia. Apa? Sifat-sifat babi apa? Babi sifatnya apa? Jawablah, kamu belajar agama Buddha enggak? Iya. Babi apa? Babi? Gimana? Sifat babi apa? Malas, betul ya. Pinter kamu ya. Terima kasih ya. Dapat 100 kamu. Dapat 100 ya. Babi itu kamu pernah nonton ini enggak? Sung Gokong enggak? Sering ya. Siapa itu yang babi itu? Namanya siapa? Pakai ya. Pakai itu gimana sifatnya? Hah? Kalau makan pempek banyak enggak dia? Banyak. Kalau tidur lama enggak? Oh, lama banget. Enggak mau bangun-bangun ya. Makanya Sung Gokong suka pakai sticknya pukul-pukul pantatnya dia. Dipukul-pukul sama Gokong ya. Tapi kalau lihat cewek cantik, wah, gua duluan katanya. Wah, saya duluan katanya kan. Itu Gokong sama itu di pinggir semuanya ya, dia duluan ya. Babi itu seperti itu, udah malas ya. Terus agak-agak bodoh ya, agak apa namanya ya, agak bodoh gitulah ya. Jadi ini tiga simbol ini ya. Tiga simbol ini kalau misalnya sebutnya apa ya? Kalau babi itu malas atau gelap ya. Malas-malas enggak mau belajar ya, tidak tahu jadinya. Kemudian ayam itu keserakahan, maunya banyak-banyak. Ular itu benci atau niat jahat. Ketika Anda masuk gerbang itu ya, Anda bayangkan tiga ini berkurang. Kamu berharap tiga ini bertambah atau berkurang dalam dirimu? Berkurang ya. Tapi lebih sering berkurang atau bertambah? Cuan berarti. Cuan kan, kalau bertambah cuan kan? Cuan dong, cuan ini ya. Oke, sekarang ini yang biasanya disebut sebagai tiga racun ya. Dan tiga racun ini versi Mahayana dan Theravada kayaknya ada sedikit beda. Mau tahu nggak? Nah, kalau mau tahu saya kasih tahu nih ya. Kalau dalam Mahayana, dia sebutnya avidya atau bahasa Palinya avijja. Tapi kalau Theravada sebutnya moha, betul nggak? Moha ya, kegelapan batin. Kalau avidya itu tidak tahu ya. Bahasa Mandarinnya uming. U itu tidak ada, ming itu terang. Tidak terang. Terjemahnya begitu, tidak terang, avijja atau avidya ya, bahasa Sanskerta ya. Kalau bahasa Tibetnya marikpa, rikpa itu tahu ya, ma itu tidak tahu. Jadi terjemahnya saya terjemahkan dari bahasa Tibet. Kemudian yang kedua dvesa. Bukan desa ya, dvesa. Kalau bahasa Palinya dosa. Mirip ya. Yang pertama beda, yang kedua sama ya. Dvesa ya. Cheng namanya ya, bahasa Mandarinnya. Dan terjemahnya ya udah benar ya, kebencian ya. Ini juga ya. Siedang. Kemudian yang nomor tiga, raga. Ingin banyak ya. Decak ya. Si ya, ini si, ini cheng. Ini cheng, ini si ya. Kemudian kalau bahasa di Theravada namanya loba. Raga sama loba sebetulnya sama ya. Cuma istilahnya aja beda ya. Jadi bedanya cuma sedikit ya. Loba, biasanya kita sebutnya loba, dosa, moha ya. Itu yang sering kita pelajari ya. Jadi kalau dalam Mahayana dan Theravada agak mirip-mirip, sedikit berbeda ya. Nah, lalu apa bedanya avidya sama moha? Sekarang kita mau bicara avidya sama moha, apa bedanya? Merasa bingung nggak antara avidya dan moha ini? Ini, kamu belajar agama Buddha? Belajar ini nggak? Belajar moha B. Avidya nggak belajar. A itu tidak, wijja itu terang. Tidak terang atau tidak tahu ya. Jadi sebetulnya terjemahnya begitu ya. Kalau moha itu terjemahnya keruh. Tidak terang sama keruh. Agak mirip-mirip tapi ya. Sebetulnya avijja dan moha sama saja, kakak beradik. Secara prinsip sama, tapi penggunaannya berbeda. Kalau avijja itu biasanya dipakai untuk urusan meditasi. Kalau moha ini biasanya berkaitan sama teori-teori. Jadi sebetulnya itu sama saja. Ya, bedanya cuma sedikit. Ketika Buddha membabarkan tentang kondisi saling bergantungan, Buddha menggunakan istilah avijja atau avidya. Beliau tidak menggunakan moha. Tapi ketika dia berbicara tentang racun pikiran, dia menggunakan moha. Tapi ketika kita periksa dalam-dalam, artinya itu sama saja. Tidak jauh beda. Jadi penggunaan saja di tempat yang berbeda ya. Oke, mengerti? Jadi jangan pusing ya. Avijja sama moha boleh saja. Cuman dipakai pada tempat yang tepat ya. Nah, avijja ini ada simbolnya. Simbolnya adalah orang tua yang buta. Nah, kalau simbol kita bisa lebih gampang mengerti ya. Orang tua yang buta gimana? Jalannya gimana? Susah nggak? Susah. Nah, itu kalau kita avijja, kita tidak tahu ya, mata kita tertutup ya, atau keruh, pikiran kita keruh, atau ruangan ini gelap, kita tidak bisa melihat. Kalau ada paku ya keinjak. Karena kita tidak tahu. Jadi dengan belajar agama Buddha, dengan belajar meditasi, itu membuat pikiran kita semakin terang. Jadi kita bisa melihat. Tapi setelah dia melihat, dia kaget. Wah, ada kucing katanya, kaget. Apakah kucing ini sudah lama ada atau baru ada atau gimana? Karena ada orang yang meditasi ya, dia tiba-tiba kaget. Pante, semakin saya meditasi kok pikiran saya tambah banyak katanya. Yang dia salahkan adalah meditasi. Meditasinya ini kayaknya nggak boleh meditasi nih. Semakin meditasi pikiran saya semakin banyak katanya. Benar nggak itu? sebetulnya pikirannya memang sudah banyak. Cuman ketika dia buka mata, banyak sekali pikiran. Dan dia menyalahkan meditasi membuat pikirannya banyak. Tapi sebetulnya dia baru tahu bahwa pikirannya itu memang banyak. Baru ketahuan. Dia kaget. Padahal sudah lama itu. Karena dia buka mata atau karena dia nyalain lampu, ketahuan kan. Nah seperti itu, avidya itu seperti itu ya. Menjadi vidya, menjadi terang. Nah sekarang kita mau masuk ke gerbang pertama, yaitu kosong. Pintu kosong. Nah kosong ini sunyata. Jadi pintu pertama namanya sunyata. Nah sunyata ini sebetulnya kalau Anda lihat baik-baik, sebetulnya sunyata ini mirip gak dengan anatta? Sunyata sama anatta mirip gak? Setelah saya periksa sana, periksa sini, saya baca ulang, saya renungkan, ternyata mereka itu kakak beradik juga. Kayak antara avijja dan moha ya. Mereka kakak beradik ya. Sunyata ya sama anatta itu sebetulnya mirip sekali. Cuman ada bedanya sedikit. Contoh ya. Sekarang kita mau bicara antara sunyata. Kalau sunyata kan saya sudah banyak jelaskan ya. Sunyata itu berarti segala sesuatu itu tidak ada komponen pembentuk tunggal, betul? Segala sesuatu bergantung kepada sesuatu yang lain. Tidak ada elemen tunggal. Nah, kalau misalnya kita bicara sunyata, kita bicara segala sesuatu yang di luar sana. Awan, enggak ada elemen tunggal. Matahari, enggak ada elemen tunggal. Matahari katanya elemennya banyak ya. Bulan, air. Air minimal ada hidrogen, ada oksigen, betul? Hidrogen sama oksigen masih ada atom, partikel, dan macam-macam ya. Kemudian pohon, cuaca, semuanya itu elemennya banyak. Hujan, betul kan? Hujan ada awan, ada air, ada panas, ada dingin, dan sebagainya ya. Jadi elemennya banyak. Dan itu sunyata berkaitan sama elemen-elemen di luar sana. Nah kalau anatta, anatta ini sebetulnya salah satu konsep yang untuk meng-counter ya. Counter itu apa sih? Counter itu? Melawan ya? Bukan melawan juga. Bukan menahan juga ya. Ya counter lah ya. Meng-counter konsep atanya. Karena pada zaman dahulu Brahmaisme itu menganggap jiwa itu kekal. Tapi Buddha bilang segala sesuatu tidak kekal, termasuk jiwa. Makanya muncul istilah anatman atau anatta. Tapi berbicara tentang manusia, Buddha mulai menjelaskan kenapa ya jiwa kita itu tidak kekal. Contohnya 5 menit sebelumnya pikiran kamu segini. Tapi setelah 5 menit kemudian terjadi perubahan enggak di pikiranmu? Terjadi perubahan. Setelah kamu duduk di sini 2 jam, Anda pulang, pikiran Anda sudah berubah. Jadi bagaimana mungkin jiwa atau pikiran itu tetap? Bagaimana mungkin itu kekal? Dan itu terdiri dari berbagai elemen. Kamu yang ada sekarang ini, itu tergantung pada pendidikan, budaya, keluarga, etnis, bahasa. Orang Palembang sama orang Jakarta pasti ada sifat-sifatnya berbeda kan? Contohnya kalau orang Palembang mungkin dikasih PMP ya, kok ya. Tapi kalau orang Jakarta dikasih PMP apaan ini katanya? Belum tentu dia mau kan? Ya, jadi kira-kira begitu ya. Jadi sunyata itu di luar sana, anatta itu berkaitan sama aku sebagai manusia. Makanya Buddha menjelaskan anatta itu dengan konsep pancaskanda. Ada perasaan, ada nama dan rupa, betul? Ada fisik, ada panca indera, ada perasaan, ada kesadaran pikiran, ada kesadaran indera, dan sebagainya. Mengerti bedanya? Gak ngerti gak apa-apa ya. Nanti tanya lagi. Kemudian gerbang kedua namanya animita. Tidak ada tanda, tidak ada bentuk kali ya. Tapi kita butuh bentuk ya. Bentuk kita butuhkan. Kenapa bentuk atau tanda? Contohnya, ketika kamu melihat satu gelas air ini, ada bentuk enggak? Ada bentuk enggak? Tapi apakah air itu selalu bentuknya seperti ini? Tidak ya, berarti Anda sudah ngerti ya. Ada yang bentuknya kayak botol, ada bentuknya kayak gelas dan sebagainya. Jadi air ini bisa bentuknya macam-macam. Maksudnya adalah jangan sampai terjebak pada bentuk. Jangan terjebak pada bentuk. Ada orang bilang, oh air itu selalu begini katanya. Ya, karena apa? Dia menyimpan informasi demikian. Contohnya dia punya teman ya. Karena dia sudah berteman lama, dia punya pikiran itu kuat sekali bahwa teman saya itu begitu terus, egois. Dan hanya satu pikiran yang apa yang dia punya kesimpulan itu. Itu namanya bentuk, bentuknya sifat, bentuknya seperti itu dan sebagainya. Jangan sampai terjebak pada bentuk. Tapi bentuk kita butuhkan ya, kita butuh. Latihan juga demikian ya, latihan. Contohnya latihan, ada orang yang berlatih sila. Sila tahu? Atas sila tahu? Atas sila ya, 8 sila. Ada orang yang berlatih atas sila ya. Tapi karena saking mungkin tidak mengerti atau saking terjebak pada bentuknya atas sila, dia bilang, wah 11.30 atau 11 harus makan katanya. Lewat dari jam 12, 12 lewat 1 menit, wah udah gak boleh makan katanya. Itu namanya terjebak pada bentuk. Karena ketidakmengertiannya dia. Zaman Buddha mana ada jam 11.30, jam 12 gitu. Siapa yang menetapkan jam 12 lewat 01 sudah gak boleh makan? Nah itu yang namanya terjebak pada bentuk. Tapi cara mengukur tengah hari gimana? Ya dia harus pergi ke matahari terus lihat bayangannya. Gak pakai jam, gak ada jam itu muncul abad keberapa itu. Gak ada jam 12.01 gak boleh makan, gak ada. Gak ada jam 11 harus makan, gak ada. Itu namanya terjebak pada jam, terjebak pada sila. Ya. Tapi bukan berarti boleh sembarangan gitu ya, jam 2, jam 3 makan ya. Kata Bhante Nyanabhadra kan gak boleh terjebak pada sila. Atas sila tapi jam 2 makan gitu kan, ngemil gitu kan. Ya itu juga gak benar itu kan. Yang namanya latihan ya latih dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya kita harus bisa sedikit mengerti. Jadi bentuk-bentuk ini tuh banyak, tapi jangan sampai terkecoh sama bentuk ya. Ngerti ya? Bagus. Nah, saya punya satu gambar ya. Saya mau Anda tebak. Tebak gambar namanya ini ya. Siap? Siap? Frederick, siap? Tebak gambar ini. Ya, coba lihat baik-baik ya. Kira-kira ini apa ini? Ular, tali, tambang. Yang benar dong, satu jawabannya. Patrick, apa ini? Tali ya, yakin ya? Ular di tengah tali, itu kreatif banget jawabnya. Ini ular atau tali? Tali ya, kepalanya ular itu lebih hebat lagi ya. Kepalanya ular, badannya tali gitu ya. Ini ada salah satu cerita, ilustrasi bahwa mata kita itu yang membuat kita berubah-ubah pendapat. Ketika dia melihat ke tengah, dia jawabnya ular. Tapi ketika dia melihat keluar, jawabnya tali. Kemudian gak puas antara tali dan ular, dia jawab lagi ular berbadan tali, ya, atau tali berkepala ular, ya. Macam-macam jawabannya kan. Lihat seberapa hebat matamu untuk memberikan persepsi dan bentuk. Bentuk itu ya, itu yang saya bilang jangan terjebak pada bentuk. Bentuk itu banyak yang menipu, jadi hati-hati. Wah, kelihatannya baik ya, tapi setelah berkenalan 3 bulan, 4 bulan, wah ternyata nggak baik katanya. Nah itu namanya bentuk, jadi kita harus kita periksa baik-baik. Itu tuh ada cerita dari Nagarjuna juga ya. Nagarjuna pernah bercerita tentang ada satu orang berjalan di tengah malam, ya, terus dia lihat ular. Langsung kabur dia, takut, ah ular kabur. Takut dia kan. Karena apa? Mata aja melihat ada ular di situ. Dia panggil seluruh masyarakat, seluruh desa. Panggil itu, ayo kita bunuh ularnya. Bawa obor, bawa macam-macam ya. Pergi ke tempat situ. Dilihat, ternyata apa tahu enggak? Ternyata satu onggok tali. Satu onggok tali itu membuat dia lari takut ketakutan terbirit-birit. Lihat enggak seberapa parah itu? Sering gak merasa lari terbirit-birit dan takut karena melihat seonggok tali yang dianggap sebagai ular? Ya gak? Itu namanya jangan sampai terjebak pada bentuk. Tapi Anda periksa. Periksa dalam-dalam dan periksa baik-baik. Kalau ini gambar yang sengaja saya buat Anda terkecoh ya, untuk mengatakan bahwa mata Anda itu punya pengaruh sangat besar. Matamu punya pengaruh besar ya. Kadang ada, oh ini bagus ini, beli. Oh ini bagus, beli. Gitu kan? Orang pasang iklan gede-gede di luar sana, belilah handphone ini, belilah shampoo ini, ya. Jangan ketawa dong. Ya. Saya ini masih ada loh rambutnya. Saya masih pakai shampoo loh ya. Tapi saya berani jamin bahwa shampoo yang saya pakai sedikit lebih hemat. Mungkin ini salah satu alasan para bante ini cukur ya. Biar agak hemat shampoo ya. Lumayan dong ya. Irit ya. Terus biar gak lama-lama di depan cermin ya. Lama-lama nyisir sebelah kiri, nyisir sebelah kanan, belah tengah, belah ini apa, sisir ke belakang, sisir ke depan. Kan bisa lama itu. Karena apa? Untuk menarik perhatian semua orang. Kita ini, tapi setelah gundul malah menarik perhatian lebih banyak orang. Saya mungkin akan protes ke Buddha. Buddha, gimana kalau kita gondrong aja? Tapi gak ada yang setuju kayaknya. Gundul ini kan kesepakatan. Bukan suatu yang harus. Tapi kita sepakat. Kita sepakat untuk gundul. Bukan botak ya. Botak beda ya. Jadi hati-hati sama matamu, hati-hati sama telingamu ya. Kemarin saya cerita apa tentang jembatan Cipularang yang patah itu ya. Ada yang belum dengar kan? Ya udah saya cerita ulang ya. Berapa bulan lalu, ketawa nanti ya. Harus ketawa ya, harus ngekek ya. Ada berapa bulan lalu katanya di Cipularang ya. Cipularang itu adalah tol dari Jakarta menuju Bandung. Dan mungkin 2 atau 3 bulan lalu katanya jembatannya itu patah atau jembatannya itu bergeser. Saya baca informasinya ya, bukan hoax ya. Saya kira hoax ya, ternyata bukan ya. Ada analisa dari Jasa Marga macam-macam ya. Oh ini karena ada pergeseran buminya apa tanahnya lembek atau apa, terus terjadi apa kerusakan ya. Jadi mobil-mobil besar enggak boleh lewat. Wah, saya bilang bahaya ini ya. Terus ada teman saya kirim foto ke saya. Foto jembatan. Ini adalah foto jembatan Cipularang yang terakhir katanya. Dan kelihatannya parah sekali. Tiangnya itu bengkok gitu. Bengkoknya udah kayak patah setengah gitu kan. Wah, ini mah bahaya sekali. Jadi saya kirim ke teman-teman saya. Saya kirim. Beberapa orang. Ya. Saya kata, "Nih, hati-hati jangan lewat Cipularang lagi apa posisi berbahaya." Setelah saya kirim, saya merasa puas. Karena saya merasa menyelamatkan orang. 10 menit kemudian, saya dapat foto yang sama. Tapi di belakang jembatan itu ada Ultraman. Lagi berantem sama raksasa. Ya. Urut-urut dada, tepuk-tepuk jidat saya. Kayaknya saya ditipu sama orang ya. Cepat-cepat saya kirim lagi ke teman-teman yang saya sudah kirim. Kirim lagi ya. Sorry, jokes saya bilang. Jokes ya. Yang tadi itu abaikan saja, itu hoax ya bang. Ya ini nih, lucu ya, ada Ultraman ya. Orang zaman sekarang tuh paling rajin gitu-gitu ya. Yang kecil-kecil dibesar-besarkan sama dia ya. Ada gak? Pernah gak terima? Apa yang? Belakangan ini kayaknya Ultraman gak banyak ya. Ultraman sama raksasanya. Apa? Komensin terbakar. Gimana itu ceritanya itu? Komensin terbakar. Komensin terbakar. Foto keduanya dikecilin. Gambarnya yang belakang itu Ultraman lagi. Ya. Ultraman ya, oh sama ya. Ini kayaknya orang Indonesia itu banyak yang stres kayaknya. Tapi kebakaran pom bensinnya benar atau tidak? Benar kebakar, cuma nggak tahu ngambil di mana. Oh. Jadi di. Tapi benar ya kebakarannya ya? Iya benar. Kalau yang saya kan itu nggak patah itu. Itu celaka itu. Kalau misalnya pom bensinnya benar-benar terbakar, terus ada Ultraman ya, udah kita ikutan ketawa. Tapi dengan melihat begitu kan kita jadi ragu-ragu. Mata kita kan betul enggak? Matamu mau betul-betul mau percaya atau enggak? Ya enggak, betul ya. Setelah lihat kan kalau sudah dipasang Ultraman di situ ya udah ketawa-ketawa kita ya. Masa ada yang percaya, "Wah, Ultraman beneran ya," katanya. Kan enggak ada ya, anak-anak. Anak-anak mungkin percaya ya. Dipasangin Ultraman atau Spider-Man atau apa mungkin dia percaya. Jadi sekali lagi hati-hati sama matamu ya. Lalu saya mau tanya nih ya, Anda pernah nonton film ini nggak? Ini film tentang apa? mencari Tuhan ya. Ini ada main di bioskop nggak? Ada main di bioskop nggak? Bioskop Palembang ada main nggak? Nggak ya? Ada ya, kaset ya. Nonton bareng drama kelas ya. Drama kelas siapa itu? Oh, jadi drama kelasnya nonton. Sesinya nonton ini ya. Oke, bagus ya. Yang sudah nonton siapa? Angkat tangan. Ah, banyak ya. Oke, yang sudah nonton saya mau tahu pendapat Anda apa tentang film ini. Oke, kamu pendapat Anda apa? Sudah nonton kan? Sampai selesai kan? Oke, apa pendapat Anda? Mungkin ada rangkuman-rangkuman atau kesimpulan? Lupa? Ah. Oke, yang ingat aja. Kamu ingat apa? Mencari Tuhan kemana-mana. Mencari Tuhan kemana-mana ya? Ketemu nggak Tuhannya? Enggak ya? Ah, wrong number, betul ya. Wrong number masih ingat. Betul, dia bilang wrong number. Ini orang India ini memang pintar, saya bilang. Pelajarannya banyak sekali. Anda ingat nggak dia pernah sekali bilang dia bawain teman-temannya tapi yang agamanya beda-beda tapi pakaiannya itu diganti semua sama dia. Masih ingat nggak? Ada orang Islam tapi dikasih pakaian pastor. Ada orang Kristen dikasih pakaian Muslim. Terus ada orang mungkin Katolik dikasih pakaian orang Hindu. Orang Hindu pakai pakaian orang Katolik. Terus dia suruh tebak. Ini apa-apa semuanya? Dia langsung tebak dengan benar. Oh, ini orang Islam, ini orang Kristen, ini Katolik, orang Hindu katanya. Begitulah mata kita melihat. Ya, salah. Karena apa? Dia sengaja tukar-tukarin bajunya semua. Yang orang Islam bukan. Oh, saya ini haleluya katanya. Loh, tapi pakaianmu Islam. Ya, tapi ya saya haleluya katanya. Yang sebelah sini pastor gitu kan. Oh, bukan. Saya assalamualaikum katanya. Sorry. Ya, itu juga menceritakan tentang ajaran Buddha itu banyak di situ. Kalau nanti mau boleh nonton lagi dengan pikiran dengan mata yang sedikit berbeda. Saya yakin ya, nonton kedua kali Anda akan, wah ternyata ini ya, benar Bante yang bilang ya. Dan Anda akan banyak menemukan hal-hal baru. Ketika kita nonton itu bukan cuma serunya aja ya. Yang serunya kan ketika nangis-nangis, telepon apa pacarnya di mana, Pakistan ya. Nah itu juga ada unsur historis. Kenapa orang India itu benci sekali sama orang Pakistan? Karena Pakistan itu dulu adalah bagian dari India. Kemudian akhirnya mereka memecahkan diri. Dan Pakistan sama India itu perang terus. Karena mereka merasa dulu itu negara bersama. Kenapa harus pisah ya? Ya kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana mata melihat, bagaimana cara kita, pandangan pikiran kita ya. Tapi kalau kita sama orang Pakistan mungkin gak terlalu ini kali ya. Tapi bagi orang dia, India itu adalah musuh besar. Sama kayak Korea ya, Korea Utara sama Selatan ya. Sedih ya, dia jadi ada Korea Utara sama Korea Selatan ya. Kenapa ya mau berantem? Ah iya, tapi kan musuh gak baik-baik gimana ya. Tapi tenang aja, semuanya kan anicca. Cuman kapannya selesai saya gak tahu ya, gak berani. Saya gak berani jawab. Gak ada yang namanya musuh selamanya. Kamu pernah ngebayang gak? Kamu lahir langsung punya musuh. Kita Indonesia mungkin masih agak beruntung ya. Kamu lahir kan belum ada musuh kan? Ada gak kamu baru lahir langsung ada musuh? Langsung orang tuanya kasih tahu, tuh, orang sana tuh musuh. Tapi generasi-generasi baru itu sangat terpengaruh oleh ucapan orang tua sama situasi. Tapi sebenarnya apakah perlu melanjutkan permusuhan itu? Gak perlu sebetulnya ya. Yang baru-baru itu mungkin bingung, kenapa saya harus membenci mereka? Kenapa saya harus benci mereka? Itu kan benci dari orang tua saya. Kenapa harus saya lanjutkan? Kesian ya. Jadi orang tua itu juga mewariskan kebencian sebetulnya. Tapi kalau kita sudah belajar Buddhis, kita sudah tahu kebencian-kebencian apa yang jangan kita wariskan. Pre non pre. Ya, betul sama itu. Pre dan non pre ya. Sebetulnya kalau ajaran Buddha ya di dalam pre ada non pre. Dan bolak-balik. Coba cari sana, ada nggak yang 100% pre? Tapi karena diskriminasi, Buddhis itu sangat berbicara, kita meditasi, kita belajar agama Buddha untuk tidak diskriminasi. Tapi jangan khawatir, diskriminasi terjadi di mana-mana. Jangan berharap diskriminasi hilang. Tapi kita bisa menghandle diskriminasi, bisa menghandle ya. Bukan berarti suruh hilangkan semua. Orang kan benci, wah saya nggak mau ada diskriminasi, benci kan? Itu diskriminasi baru. Belajar Buddhis untuk tidak diskriminasi. Nah ini juga ada nih cerita tentang non-diskriminasi. Cerita tentang PK juga ya. Jadi PK ini saya melihat ada kondisi yang sedikit mirip sama saya. Saat ini barangkali saya sebut diri saya sebagai Buddhis. Saya sebut diri saya sebagai biksu, betul? Dan tapi ketika saya lihat dalam-dalam, cara berpikir saya itu tidak 100% biksu kayaknya. Juga tidak 100% Buddhis. Kenapa tahu enggak? Waktu kecil saya belajar agama Islam. Karena waktu saya kecil itu agama Buddha belum ada di tempat saya. Terus orang tua saya itu tidak beragama Buddha. Mereka itu pai-pai dewa gitu. Pai-pai gitu apa? Topekong gitu ya. Topekong tahu enggak? Yang dewa-dewa di rumah gitu ya. Cai Cap Go terus sama apa? Cheng Beng gitu, pai-pai gitu. Jadi saya ini dari awalnya mungkin disebut tidak beragama. Kristen bukan, Katolik bukan, Islam bukan, Buddha juga bukan. Tapi di sekolah, ketika kita sekolah, ya cuman ada agama Islam, jadi kita belajar duduk di dalam dengar. Tapi saya sangat berterima kasih kepada apa yang saya pelajari tentang agama Islam. Dan sampai sekarang saya sudah jadi biksu, saya sudah jadi Buddhis, saya tetap mengakui, oh ada bagian ajaran Islam ini yang saya merasa sangat bagus ya. Buddhis juga begitu ya. Saya bisa terima sebagian besar ajaran-ajaran Buddha, tapi ada bagian yang saya meragukan apakah benar itu ajaran Buddha. Tapi bagi saya lebih banyak menerima dan bisa menerima ajaran Buddha. Ajaran Kristen juga. Saya lama di Perancis. Saya jadi belajar tentang apa Alkitab. Wah, Alkitab ini bagus ya, banyak yang bagus ya, Bang. Jadi kebenaran itu tidak hanya ada di ajaran Buddha. Tapi ada di Islam, Kristen, Katolik, Hindu, ya, Konghucu, semuanya ada. Itu yang membuat kita tidak diskriminasi terhadap agama lain. Jadi saya belajar Kristen, Katolik, ya, Hindu saya belajar sedikit. Jadi saya mengerti. Orang tidak mengerti Buddhis, makanya dia akhirnya punya pikiran persepsi yang keliru. Masih banyak nggak orang bilang, ah oh, kenapa sih Buddhis menyembah berhala katanya. Apakah benar kita menyembah berhala? Pai-pai gitu kan, kasih sesajen. Karena apa? Karena dia tidak mengerti. Kasian dia kan. Tugas kita membantu dia mengerti. Tapi bukan cari gara-gara sama dia. Bukan cari gara-gara sama dia, tapi kita bantu dia mengerti. Dia bisa pikiran seperti itu karena dia tidak mengerti. Tapi setelah dia mengerti, ya dia tidak akan komentar begitu lagi. Kita menghormati rupang Buddha itu sama seperti kita menghormati bendera, betul nggak? Setuju nggak? Cara kita menghormati bendera gimana? Makrup. Begitu, benar, Patrick. Kamu gimana cara menghormati bendera? Begini dia bilang, eh? Betul kan? Ya cuman Buddhis ini kan mengikuti tradisi India yang namanya pakai bersujud. Namaskara, ya, atau Anjali ya. Anjali malah dipakai banyak orang kan? Anjali itu kan misalnya katanya dari India ya. Begini ya. Presiden, menteri, ya, pakai gini semua ya, beranjali ya. Bagus kan? Bangga saya. Wah, mereka beranjali. Tapi nggak namo budaya mereka, tenang aja. Ya, kalau kita kan beranjali namo budaya, namaste, selamat siang, selamat sore dan sebagainya ya. Nah itu bentuk, ya bentuk yang universal ya. Kemudian pintu yang terakhir namanya apranihita. Apranihita itu tidak ada kemauan atau tidak ada niat. Tapi kemauan itu kita perlukan. Hati-hati jangan sampai berlebihan. Terjemahnya saya sebutnya apa ya? Monpa. Harapan lah ya, saya sebutnya harapan lah ya. Semua orang di sini punya harapan? Punya. Saya berharap hidup sehat-sehat. Saya berharap apa lagi? Harapan Anda apa? Oh, lulus sekolah, betul kan? Dapat nilai bagus. Apa lagi harapannya? Hah? Pintar ya? Oh, kalau mau pintar gimana? Belajar. Yang paling penting itu adalah rajin. Rajin, lakukan berulang-ulang baru bisa jadi pinter ya. Orang pinter itu bisa jadi bodoh, orang bodoh bisa jadi pinter. Kenapa? Rajin dan malas. Ya, kita punya harapan semuanya. Berharap anak saya baik-baik, berharap semua harapan lah ya. Tapi ternyata semua harapan itu banyak diantaranya membuat kita menderita. Coba pikirin benar enggak? Saya berharap, bukan saya ya. Saya tidak banyak harapan ya. Saya cuma berharap Anda lebih mengerti Dharma dan lebih rajin praktek ya. Kalau mungkin ada orang lain, berharap hoki saya bagus tahun depan gitu ya. Tahun ini tahun apa? Tahun ayam ya. Saya berharap tahun ayam mendatangkan banyak berkah ya. Harapan kan? Tahu-tahunya sial tahun ini, ciong sana terus ya. Ciong sana, ciong sini ya. Nggak dapat berkah katanya. Harapan itu kan yang membuat kita kadang-kadang justru sedih dan menderita. Jadi kita harus lihat ulang, bukan nggak boleh nggak punya harapan ya. Harapan tetap perlu, tapi jangan terlalu berlebihan yang membuat kita malah derita kita banyak. Banyak orang derita gara-gara harapan. Nih ada contoh nih, ada orang pinter kuliah, IPK-nya 3,9 sekian gitu. IPK itu tertinggi 4. Tertinggi 4 dan dia dapat IPK 3,9 lebih. Dan dia masih ngoceh-ngoceh marah-marah. Itu kelewatan menurut saya ya. Dan itu kesian dia menjadi menderita gara-gara harapannya. Mungkin dia berharap mendapat 4. Ada orang yang dapat 3,6 aja sudah untung saya dapat 3,6 ya. Minimal di atas 3,5 apa cum laude dia katanya ya. Tapi dia dapat 3,9, dia masih tidak bahagia. Jadi bahagia dan tidak bahagia itu sebenarnya Anda yang milih sebenarnya. Anda pilih. Dia memilih tidak bahagia walaupun dapat 3,9. Tapi ada orang yang 3,6 dia memilih untuk bahagia. Saya mau buktikan kepada Anda bahwa kebahagiaan itu pilihan. Dan Anda punya hak untuk memilih. Dan biasanya Anda nggak mau milih itu. Anda lebih memilih menderita. Nah itu berkaitan sama harapan. Jadi ketika meditasi jangan berharap cepat-cepat jadi Buddha atau cepat-cepat jadi capai pencerahan ya. Dan itu biasanya agak susah. Dan ingat prinsip dosis. Baik lagi ke dosis ya. Dosis itu adalah tidak boleh overdosis. Segala sesuatu overdosis, selamat datang penderitaan. Serius. Kalau sudah terlalu banyak harapan, mungkin ada harapan yang harus kamu lepas-lepas biar Anda bisa lebih bahagia. Jadi sunyata itu adalah kekosongan. Itu diibaratkan sebagai suatu jembatan. Bahan dasar jembatan ini adalah sunyata. Jadi ajaran Buddha itu kamu kemana-mana pun selalu bertemu dengan sunyata. Sunyata diri sama sunyata luar. Sunyata diri berarti berkaitan sama anatta tadi, betul? Kemudian sunyata luar ya. Sunyata luar adalah segala sesuatu tidak ada yang bisa berdiri sendiri ya. Kemanapun kamu pergi ya, sepanjang jalan ini sunyata semua. Kemudian ada namanya animita. Nimita itu adalah bentuk ya, yang tadi bilang jangan terkecoh pada bentuk. Ketika kamu jalan di jembatan ini, kamu langsung persepsi bahwa jembatan itu selalu begini katanya. Nanti suatu hari ketika kamu ketemu dengan jembatan besi, pikiranmu mungkin kayaknya ini bukan jembatan gitu ya. Setahu saya jembatan itu kayu. Nah itu yang namanya terjebak pada bentuk. Tapi Anda kan nggak sebodoh itu kali ya. Jembatan kan ada jembatan besi, jembatan apa lagi? Jembatan kayu, jembatan gantung, jembatan beton. Nah kita jangan terjebak pada satu jenis jembatan. Ternyata jembatan itu banyak. Itu namanya jangan terjebak pada bentuk. Ya, animita. Dan apranihita. Apranihita itu harapan. Harapan itu biasanya berkaitan sama ujung sana. Apa yang harus saya capai? Saya berharap nilai saya dapat 10. Harapan kan? Harapan mendapat nilai 10 itu yang bisa membuat kita menderita biasanya. Sama kayak tadi ya, dia dapat 3,98 ya IPK-nya. Tapi harapannya adalah 4 dan tidak mencapai 4 dia menderita. Kalau misalnya dia lepas 4 itu, 3,98 dia bahagia. 3,6 dia juga bahagia, 3,7 dia juga bahagia, betul enggak? Nah, aprinihita itu berkaitan sama harapan ujung di sana. Boleh berharap, tapi kalau tidak tercapai jangan menderita. Kita boleh berusaha semaksimal, kalau tidak tercapai ya sudah. Kita lakukan sebaik-baiknya, tapi jangan membuat dirimu menderita. Yang membuatmu menderita itu IPK-nya atau cara berpikirmu. Cara berpikir ya. Oke, Anda sudah mengerti semua apa yang mau saya sampaikan? Terima kasih.